kalau terbakar api, kalau tertusuk duri mungkin masih dapat ku tahan. Tapi ini sakit lebih sakit, kecewa karena cinta. Dapat ku tahan.